Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَا يُضِلُّ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم Wasyarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adanallahu wa iyyakum minan nar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini, hingga sore hari ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan karunia-Nya, masih memberikan kenikmatan-Nya, keutamaan-Nya kepada kita semuanya. Dan kita di sore hari ini masih bisa menghirup udara segar, masih bisa dan melakukan aktivitas-aktivitas, baik aktivitas yang berkaitan dengan dunia kita maupun aktivitas yang berkaitan dengan agama kita. Sungguh ini merupakan nikmat karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya bukan karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh kita tidak akan mampu melakukan apa-apa. Tidak akan mampu melakukan apa-apa. Karena sungguh yang namanya manusia adalah makhluk yang lemah. Oleh karenanya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, wajib atas kita untuk bersyukur dan terus bersyukur. Dan jangan bosan untuk bersyukur. Karena sungguh nikmat Allah Subhanahu wa taala, karunia Allah Subhanahu wa taala setiap saat dan setiap waktu, dan terus ada dan terus silih berganti. Nah, misalnya nikmat sehat hari kemarin bukan nikmat sehat yang hari ini. Nikmat keuntungan dalam usaha, keuntungan dalam usaha yang kemarin bukan nikmat keuntungan yang hari ini. Nikmat karunia mampu kita melaksanakan ibadah pada hari kemarin bukan nikmat nam kemampuan kita melakukan ibadah pada hari ini. Setiap saat, setiap waktu kita tidak terlepas daripada nikmat dan keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya janganlah kita bosan-bosan, janganlah kita berhenti, janganlah kita merasa jemu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan hidayah taufik kepada kita semuanya untuk kita tetap berada di atas agamanya, yaitu agama Islam. Dan kita berharap semoga Allah tetap memberikan hidayah taufiknya kepada kita, memberikan keistiqomahan kepada kita untuk kita tetap di atas agamanya sehingga kita menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Naam, karena sungguh ini merupakan nikmat yang paling besar. Naam, Allah memberikan karunia hidayah taufik untuk kita menetapi, untuk kita meyakini, mengimani agama Islam itu adalah agama yang benar, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, yang nikmat ini Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Naam, dan demikian kita meyakini bahwasanya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, agama yang diterima naam oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Hanyalah agama Islam. Naam, walhamdulillah kita masih meyakini hal yang demikian. Perkara ini naam, yaitu yang dijelas dalam firman Allah Subhanahu wa taala, inna dina indallahil Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah, agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Dan ini menunjukkan bahwasanya selain Islam, selain al-Islam, Allah tidak menerimanya, Allah tidak meridhoinya. Naam, karena agama Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun meminta setiap saat, setiap kali kita naam berdiri dalam salat-salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Dan dijelaskan di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala, dan oleh beberapa penafsir, as-siratal mustaqim itu adalah al-Islam. As-siratal mustaqim adalah al-Islam, agama Islam. Naam. Kau kenapa seorang muslim naam diperintahkan atau senantiasa berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta hidayah, meminta petunjuk naam kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditunjukkan kepada siratal mustaqim, kepada al-Islam? Bukankah dia seorang muslim tersebut naam berada dalam agama Islam sebagai seorang muslim? Naam, hal ini dikarenakan butuhnya kita kepada hidayah, butuhnya kita kepada hidayah itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala, siang hari maupun malam hari, pagi hari maupun sore hari. Naam, kita butuh kepada hidayah itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena seandainya bukan karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sungguh kita naam, kita tidak akan menjadi seorang muslim. Kita naam tidak akan menjadi tidak akan mengimani naam bahwa Islam itulah agama yang benar. Ya naam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Naam, kita memohon kepada Allah, kita naam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat-salat kita. Dan dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, bukan berarti sekarang kita berada dalam kesesatan atau dalam penyimpangan, akan tetapi karena kita butuh, kita setiap saat butuh kepada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah itu taufik hanyalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, walhamdulillah kita masih meyakini, mengimani bahwasanya inna dina indallahi al-islam, agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah agama Islam. Oleh karenanya orang ucapan yang dikatakan bahwasanya semua agama adalah benar, semua agama itu adalah diterima diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ucapan kufur. Itu adalah perkataan kufur. Karena menyelisihi firman Allah Subhanahu wa taala, inna dina indallahi al-islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi, agama yang diterima di sisi Allah hanyalah al-islam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini harus menjadi keyakinan yang kokoh, harus menjadi keimanan yang kuat di dalam diri-diri kita sebagai kaum muslimin, sebagai orang-orang yang memeluk agama Islam. Dan bahwasanya tidak agama yang diridhoi, tidak ada agama yang diridhoi kecuali al-Islam. Sehingga agama selain Islam, apakah itu Nasrani, apakah itu agama Kristen, ataukah Buddha, ataukah Hindu, ataukah Konghucu, ataupun yang lain-lainnya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan inna dina indallahil Islam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, siapapun yang mengatakannya bahwasanya agama itu semuanya benar, agama itu semuanya baik, maka siapapun yang mengatakan perkataan itu adalah perkataan kufur, perkataan yang tidak benar. Apakah yang mengatakannya doktor, ataukah magister, ataukah alim dari kalangan ulama misalkan, ataukah seorang tokoh daripada orang-orang yang ditokohkan, hatta walaupun yang mengatakannya presiden ataupun raja sekalipun, itulah perkataan yang tidak benar. Demikian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan buat kalian agama kalian, dan telah aku sempurnakan atas kalian nikmatku, dan telah kuridhoi untuk kalian Islam sebagai agama. Wa raditu lakumul islam dina, dan telah kuridhoi untuk kalian Islam sebagai agama kalian. Oleh karena selain agama Islam, maka tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, dari dulu sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sebelumnya sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para Rasul Allah Subhanahu wa taala berdakwah menyebarkan agama Islam, mengajak manusia untuk beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka para rasul mendapatkan tantangan dari orang-orang kafir, dari orang-orang musyrik yang mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, Orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir Arab pada waktu tersebut, merasa khawatir, merasa takut, dan tidak mau untuk meninggalkan agama mereka, itu agama menyembah kepada patung dan berhala. Menyembah patung dan berhala, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sementara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus berdakwah, berdakwah mengajak manusia untuk beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu orang, dua orang, tiga orang dan seterusnya menerima dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan agama kemusyrikan, agama menyembah patung dan berhala, kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Kemudian mereka menyembah Allah, beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir Quraisy merasa khawatir, lama kelamaan nanti agamanya Muhammad akan menggantikan agama nenek moyang mereka, yaitu agama menyembah patung berhala. Mereka pun berusaha menghalang-halangi dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik dengan cara yang halus maupun dengan cara yang kasar. Mereka terus lakukan untuk menyetop, untuk menghalangi dakwah tauhid, dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk beribadahnya pada Allah Subhanahu wa taala. Cara yang halus ditawarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang perkara dunia, baik jabatan dan kedudukan atau harta atau wanita. Perkara dunia. Meliputi tiga perkara tersebut, jabatan dan kedudukan, wanita atau harta benda. Akan tetapi yang demikian tidaklah memalingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada berdakwah, mengajak manusia untuk beribadahnya kepada Allah dan meninggalkan peribadahan kepada patung dan berhala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada rasulnya untuk berlepas diri dari peribadahan patung dan berhala tersebut. Allah Subhanahu berfirman, "Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum a'biduna ma a'bud, wa la ana a'bidu ma a'badtum, wa la antum a'biduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin." Katakan wahai Nabi Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan, sekali-kali aku tidak akan menyembah apa-apa yang kalian sembah. Dan kalian pun tidak akan pernah menyembah apa yang aku sembah. Allah Subhanahu wa taala mengulanginya. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah dan kalian pun tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian agama kalian dan untukku agamaku. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kalau ada ajakan untuk sekarang atau minggu ini beribadah di tempat ibadahnya orang Yahudi ataupun orang Nasoro, kemudian waktu yang lain beribadah orang-orang Yahudi ataupun orang Nasoro beribadah di masjid-masjid kaum muslimin, itu merupakan perkara yang menyelisihi kitabullah, menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah perkara yang haram karena menyelisih firman Allah Subhanahu wa taala. Katakan wahai Nabi Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah dan kalian pun tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, seandainya ada sekelompok orang ataupun seseorang muslim yang kemudian mau mengatakan atau mau meyakini semua agama benar, semua agama sama, semua agama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala karena mengajarkan kebenaran. Nam kemudian bertukar tempat ibadah. Ya, sekarang minggu ini di tempatnya orang Yahudi ataupun orang Nasrani. Kemudian pada waktu yang lain nanti mereka beribadah di masjid-masjid kaum muslimin. Maka sungguh orang yang demikian telah mengingkari, telah mengkufuri, nah, telah menyelisih firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik firman Allah Subhanahu wa taala, inna dina indallahi al-Islam, maupun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kafirun. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sehingga kita harus kokoh. Kita harus yakin dengan sebenar-benarnya. Nah, bahwasanya apabila orang-orang kafir mengajak berdamai, orang-orang kafir mengajak untuk bertukar tempat ibadah, untuk melaksanakan ibadah bersama-sama, nah, itu hanyalah makar mereka, itu hanyalah tipu daya mereka yang satu enam yang enam pada akhirnya mereka ingin enam mengeluarkan kaum muslimin, memurtadkan kaum muslimin dari agamanya. Walang tardo angkal Yahudu walan Nasoro hatta tattabi'a millatahum. Sekali-kali tidak akan ridho. Sekali-kali tidak akan pernah senang. Nam, tidak akan pernah ridho orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani kepadamu wahai Nabi Muhammad sehingga kamu mengikuti agama mereka. Itu pernyataan Allah Subhanahu wa taala. Nam, keterangan Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya yang mulia bahwa orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak akan pernah ridho kepada kamu wahai Nabi Muhammad. Tidak akan pernah mengikuti, tidak akan pernah nam mengimani ajaranmu sehingga kamu mengikuti agama mereka, agamanya orang Yahudi maupun agamanya orang Nasrani. Nam, sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an, wajib atas kita kokoh di dalam agama ini dan katakan nam, dan katakan, nam, saya tidak akan beribadah, saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, dan kalian pun tidak akan menyembah apa yang saya sembah. Kami kaum muslimin tidak akan menyembah apa yang kalian sembah wahai orang-orang Yahudi, wahai orang-orang Nasrani, dan kalian pun tidak akan menyembah apa yang kami sembah. Nam, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, apabila kita kokoh, apabila kita nam tegas dalam permasalahan agama ini, maka mereka pun orang-orang kafir baik dari orang Yahudi maupun Nasrani tidak akan bermudah-mudahan. Nam, tidak akan bermudah-mudahan terhadap kaum muslimin. Ya, tidak akan nam bermudah-mudahan terhadap kaum muslimin. Akan tetapi kalau kaum muslimin kemudian nam bermudah-mudahan dengan mereka berloyalitas nam yang kebablasan ataupun nam bertoleransi yang kebablasan, maka sungguh mereka akan semakin menjadi-jadi, mereka akan semakin berani terhadap kaum muslimin. Nam, dan wahai kaum muslimin, sekali lagi kita di dalam beragama harus kokoh, harus tegas. Nah, jangan kemudian kita munafik. Jangan kemudian kita bergurau ataupun menjadikan perkara agama ini sebagai bahan olok-olok ataupun permainan ataupun senda gurau. Nah, sungguh sangat berat ancaman, ancaman Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang yang menjadikan perkara agama ini bahan olok-olok, bahan permainan, bahan senda gurau. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya pulang dari satu peperangan, di antara pasukan Rasulullah SAW ada orang munafik yang dia mengatakan, "Nam," yang maknanya tidaklah di tengah-tengah kami kecuali orang yang penakut dan nam besar perutnya, yakni banyak makan. Apabila bertemu dengan musuh dia takut. Yang dimaksud oleh orang munafik adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nam kemudian sebagian sahabat nam mengatakan akan aku laporkan nam perkataan kamu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang ini pun mengatakan nam jangan kamu laporkan. Nam sesungguhnya aku hanya bermain-main saya bersenda gurau. Nam hanya untuk menghilangkan keletihan dalam perjalanan ini. Nah, sebelum sahabat ini sampai kepada Rasulullah SAW untuk menggambarkan apa yang dikatakan oleh orang munafik ini, wahyu Allah Subhanahu Wa Taala telah mendahulunya turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman memerintah pada Rasulnya, "Qul abillahi wa ayati wa rusulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Ya. Ketika orang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nam dia pun mengatakan, ya, "Kami hanya sekedar bersenda gurau untuk nama hilangkan keletihan nam perjalanan ini." Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulnya, Katakan wahai Nabi Muhammad, abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un, apakah terhadap Allah dan ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu menjadikannya sebagai bahan olok-olok, kamu menjadikannya sebagai bahan senda gurau? La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak ada alasan untuk kamu. Sungguh kamu telah kafir setelah kamu beriman. Naam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, syiar Islam adzan. Naam. Misalkan kemudian Al-Qur'an. Naam. Ini merupakan syiar Islam. Yang nam semestinya dilakukan di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Nam yang semestinya dilakukan sesuai dengan petunjuk dan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bukan kemudian nam dijadikan sebagai bahan olok-olok ataupun bahan permainan ataupun bahan nam senda gurau, ya, seperti perkara dunia, nam, kemudian mereka melakukannya, ya, semau mereka. Kaum muslimin rahimani wa jami'an. Demikian juga. Khawatir. Nam, hendaklah merasa khawatir orang-orang yang menjadikan perkara agama. Nam, yang menjadikan perkara agama, nam kemudian ditukar. Ya, ditukar. Nam dengan perkara dunia. Karena menginginkan sedikit daripada perkara dunia, entah itu berupa jabatan dan kedudukan, atau sanjungan dan pujian, atau wanita, atau harta benda, kemudian perkara agama nam dijadikan bahan olok-olok, bahan nam senda gurau, ataupun nam ditukar dengan perkara dunia tersebut. Nam, hendaklah kita takut wahai kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maknanya, badiru bil a'mal fitanan kakitoil lailil mudlim. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradhi minad dunya. Bersegeralah kalian lakukan amalan soleh. sebelum datang fitnah seperti potongan malam yang gelap. Nah, karena dahsyatnya fitnah-fitnah tersebut, dahsyatnya fitnah-fitnah tersebut, nah, yang seperti potongan-potongan malam dan yang gelap tersebut, sehingga seseorang tidak bisa membedakan, tidak bisa memilih dan memilah mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah, mana yang tauhid dan mana yang syirik, mana yang sunnah dan mana yang bid'ah. Naam, dahsyatnya fitnah tersebut, seseorang di waktu pagi masih berstatus sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, di waktu sore sudah kafir. Di waktu sore masih sebagai seorang mukmin, sebagai orang yang beriman, di waktu pagi sudah kafir. Kenapa demikian? Yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Dia menjual agamanya. Dia menjual agamanya dengan perkara dunia. Dia menukar agamanya dengan perkara dunia. Naam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Naam. Menukar agamanya, menjual agamanya dengan perkara dunia. Apakah dengan jabatan dan kedudukan? Ataukah dengan wanita? Ataukah dengan harta benda? Naam. Ya? Ataukah dengan sanjungan dan pujian? Ingat, ancamannya adalah kufur. Naam, ancaman adalah keluar dari agama ini. Kaum muslimin rahimani wa jami'an. Naam. Maka ya, beragamalah dengan sungguh-sungguh. Jangan naam bermain-main dalam perkara agama ini. Jangan bermain-main dalam perkara agama ini. Ya naam. Barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya zaman dahulu nah membela agama ini, menegakkan agama ini, mendakwahkan agama ini bukan hanya sekedar harta benda yang dikorbankan, akan tetapi nyawa, darah. Naam, jadi taruhannya. Naam, untuk menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Untuk menegakkan naam agama Allah bukan hanya sekedar harta benda, tapi nyawa dan darah. Jadi taruhannya. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berhijrah dari Mekah ke Madinah, meninggalkan keluarganya, meninggalkan harta bendanya, meninggalkan enam rumah-rumah mereka, meninggalkan kebun-kebun mereka. Dalam rangka apa? Dalam rangka enam membela agama Allah subhanahu wa ta'ala, agama Islam. Ya, yang tidak kemudian mereka berdamai dan beribadah bersama-sama. Hari ini menyembah Lata dan Uzza, sesembahan orang-orang nam kafir Quraisy pada waktu tersebut. Kemudian nanti pada waktu berikutnya orang kafir Quraisy menyembah nam beribadah salat bersama-sama dengan Rasul dan kaum muslimin dan para sahabat. Tidak. Ya. Nam. Tapi mereka kemudian berhijrah, meninggalkan tanah kelahiran yang mereka cintai, meninggalkan harta-harta mereka dan meninggalkan keluarga mereka yang tidak mau masuk Islam, yang tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terus berlanjut dakwah tauhid. Dakwah mengajak kepada beribadahnya pada Allah subhanahu wa taala. Nah, di Madinah. Ya, nah. Terus berlanjut dan tidak terlepas daripada dan berdakwah tersebut tidak terlepas daripada pengorbanan baik harta maupun jiwa. Naam kaum muslimin rahimani wa jami'an. Dan semestinya demikian kita mencontoh, semestinya demikian kita melakukannya. Kita berdakwah nah mendakwahkan tauhid, mendakwahkan Islam ini. Nah, dan kita katakan kepada orang-orang kafir, baik dari golongan Yahudi maupun Nasrani, yang mereka berusaha mengajak, nah, ataupun yang mereka juga berusaha mendakwahkan nah, agama dan kepercayaan mereka. Nah, semuanya kita katakan, Kul ya ayuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum a'biduna ma'abud, wa la ana a'bidu ma'abadtum, wa la antum a'biduna ma'abud, lakum dinukum waliyadin. Ya? Semuanya kita katakan, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, dan kalian pun tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Nah, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, dan kalian pun tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Baik kalian agama kalian, dan baikku agamaku. Inilah toleransi dalam Islam. Nah, toleransi dalam Islam. Bukan kemudian nah, mencampur adukan perkara agama ini. Menyatukan nah, agama Islam dengan agama, dengan nah, agamanya orang kafir. Ya, nah. Kaum muslimin rahimanullah jami'an, dan pemikiran-pemikiran ataupun ajakan-ajakan persatuan agama ini, persatuan agama ini bukan datang dari tukang-tukang beca ataupun bakul-bakul sayur di pasar ataupun nelayan-nelayan yang mancing ikan di lautan, bukan. Tapi datangnya dari orang-orang yang katanya doktor, magister, SAG, MAG dan seterusnya. Nah, dari orang-orang yang katanya belajar agama. Dari orang-orang yang memiliki gelar-gelar keagamaan. Oleh karena kaum muslimin rahimanul jami'an, jangan silau, jangan kemudian berkeyakinan setiap apa yang dikatakan oleh doktor ataupun master dalam agama ataupun SAG dan seterusnya kemudian diikuti, mesti diikutilah. Lihatlah perkataan mereka dan ukurlah, timbanglah dengan Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mencocoki Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka diterima, dan apa yang menyelisihinya maka ditinggalkan. Siapapun yang mengatakannya, apakah doktor ataukah magister ataukah SAG ataukah IR ataupun DRS dan seterusnya. Ya. Jangan silau dengan gelar-gelar kependidikan tersebut. Kaum muslimin rahimani wal jami'an, ajakan-ajakan tersebut datangnya dari orang-orang semacam itu. Akan tetapi sekali lagi, kebenaran adalah apa yang mencocoki kitabullah. Kebenaran adalah apa yang mencocoki kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman salafus saleh. Kebenaran hanyalah satu, yaitu agama Islam. Agama yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selain Islam adalah Allah tidak meridhoinya dan Allah tidak menerimanya. Dan ini harus menjadi keyakinan. Harus menjadi keimanan bagi seorang muslim. Harus diimani dengan kokoh, dengan pasti. Kaum muslimin rahiman warahimul jami'an, kita harus bersabar dalam menjalani kehidupan beragama ini. Harus bersabar. Dalam perkara dunia, Allah lebihkan. Mungkin Allah lebihkan orang-orang kafir dalam perkara dunia. Karena mereka memang tidak ada batasan dalam masalah dunia. Tidak ada batasan halal dan haram bagi mereka. Sementara baik kaum muslimin dan ruang gerak mereka dalam mencari perkara dunia dibatasi dengan halal dan haram. Carilah yang halal dan tinggalkanlah yang haram. Nah, sehingga kita harus bersabar dalam menghadapi kekurangan dalam perkara dunia. Ya. Dan kehidupan dunia ini tidaklah lama. Tidaklah lama. Sebagaimana kita rasakan, sebagaimana kita alami, sebagaimana kita lalui. Dan sepertinya baru kemarin kita remaja, dewasa. Dan sekarang sudah berumur 40 tahun, 45 tahun, 50 tahun, 50 lebih, 60. Kemarin sepertinya ya, rambut kita masih hitam semua, sekarang sudah banyak ubannya. Ya, tidak terasa. Entah tinggal berapa tahun lagi jatah kita, jatah hidup kita di dunia ini. Entah tinggal berapa lama lagi jatah hidup kita di dunia ini. Sehingga apabila kematian sudah mendatangi kita, maka berakhirlah segala kelezatan dunia ataupun segala kesusahan dunia. Berakhir sudah. Akthiru dzikra hadhim ladzat yani al-maut. Perbanyaklah oleh kalian mengingat perkara. Perbanyaklah oleh kalian mengingat perkara yang menghancurkan kelezatan dunia ini, yakni kematian. Jangan karena kurang harta, jangan karena kurang jabatan atau tidak punya jabatan dan kedudukan, jangan hanya karena mencari kursi, kemudian kita menukarkan perkara agama ini, kemudian kita menjual perkara agama ini. Jangan sampai demikian. Kaum muslimin rahimani wa jami'an, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di atas agamanya. Mewafatkan kita, mematikan kita di atas agamanya dan memberikan keistiqomahan kepada kita untuk tetap di atas mentaatinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki penguasa dan pemerintah negeri ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memilihkan teman-teman yang baik untuk pemimpin negeri ini dan menjauhkan dari mereka teman-teman yang jelek. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semuanya untuk kita beramal dengan Kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah pada pemimpin negeri ini untuk beramal dengan kitabnya dan dengan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kaum muslimin dari setiap perkara yang dibenci dan tidak disukai. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dan ahli sunnah dari setiap perkara yang dibenci dan tidak disukai. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga para dai, para duat, orang-orang yang mengajak kepada Kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas pemahaman salafus saleh dari setiap perkara yang dibenci dan tidak disukai. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan dan membinasakan orang-orang yang mengajak kepada kekufuran, kepada kemunafikan, kepada penyimpangan. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatu. Wallahu alam bisawab. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan memberikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.